Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Di pagi hari ini kembali Allah menakdirkan kita bisa hadir di majlis ilmu setelah sholat subuh berzikir. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mendalami agamanya, memahami ayat-ayatnya. Kita akan mempelajari sedikit tentang tajwid dan kemudian juga makna dan tafsirnya. Seperti biasa, kita berta'awuz, memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Baik, kita latihan ya, latihan membaca Naam Al-Quran, seraya memperbaiki bacaan-bacaan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. Sekarang kita masuk pada surat Al-Ma'un. وهي مكية. Yang mana surat Al-Ma'un ini adalah surat Makiyah yang maknanya turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, sebelum hijrah. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, di sini ada huruf hamzah, huruf alif di sini, huruf yang tipis. Naam, kemudian setelahnya huruf ra, huruf yang tebal. Dan semua huruf yang tebal dibaca berbunyi dengan vokal o. Aro, karena kita sering mendengarkan kalau A tipis dengan senyuman A, otomatis dia tipis. Ro tebal, ro. Kita sering mendengarkan orang baca Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullah. Ini keliru. Warah, waroh, pakai O. Nah, kemudian setelahnya huruf hamzah lagi dibaca tipis lagi. Maka aro ai. Nah. Dengan senyuman, kemudian tebal, kemudian senyuman lagi. Taip. Alladhi pakai za. Za yaitu menempelkan ujung lidah ke gigi seri atas za. Dengan mengeluarkan sedikit lidah. Za, za. Coba ucapkan. Za. Za. Za. Kalau tidak keluar ujung lidahnya, maka akan berubah menjadi za. Za. Maka keluarkan za, za, taip. Alladhi yukadzibu. Di situ juga duduk za lagi. Yukadzibu biddin. Di sini ditasdid. Dalnya ditekan. Biddin. Kemudian ada huruf nun di akhir. Maka sifat huruf nun di akhir dengan dibaca tawassut. Tidak berhenti mendadak. Tidak pula dibaca terus. Tapi tengah-tengah. Biddin. Dan nun adalah huruf tipis, maka dengan senyuman biddin, yang biddin, jangan tadi biddin baru berhenti, jangan biddin, jangan cuma bro, jangan biddin panjang, tidak ya. Biddin ada nunnya, taip. Kita baca ara'aitallazi yukadzibu biddin. Naam. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Taip, silakan akhina Nasrul untuk mencobanya. Ahsantum. Kemudian ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Di sini ada huruf fa. Fa bukan dengan menggandengkan, menempelkan dua bibir sebagaimana yang dulu ketika kita waktu kecil guru-guru kita mengajarkan menempelkan bibir. Fa, fa, fa. Bukan. Tetapi gigi seri bagian atas menempel ke bibir bagian bawah, bagian dalam. Fa, fa, fa. Dengan mengeluarkan sedikit nafas. Fa, za. Kemudian huruf za kembali. Kemudian alladhi juga huruf za. Kemudian ya dua, ya dua. Di situ ada huruf da, huruf da. Menempel ke ujung lidah ke langit-langit ya du. Kemudian ada ain ditanwin, ditasdid, ditekan. Ha? Dan ya du'a ul ya. Ya du'a. Dan setiap huruf yang berdoma maka dimonyongkan. Ya du'a, ya du'a ul ya. Tidak akan sempurna sesuatu yang doma tanpa dimonyongkan. Ya du'a ul yatim. Dan fa, kemudian mim juga huruf tawassut di situ, maka juga dikasih haknya yatim ya, kan yatim, yatim ya, taip. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Naam. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ada mimnya yatim. Taib Alamsa untuk mencobanya. Ahsantum. Silakan Hendy untuk mencoba juga. Ahsantum. Ayat yang berikutnya. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Naam. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Pada ayat yang ketiga, di sini disebutkan huruf wa. Wa cara pengucapannya yaitu dimonyongkan terlebih dahulu kemudian ditarik. Wa. Wa. Setelah monyong kemudian ditarik. Wa. Baru berbunyi dia. Kemudian wala yahuddu huruf do yang memang agak susah diucapkan yaitu pinggir bibir, pinggir lidah bagian kanan atau kiri salah satunya ditempelkan ke gigi geraham bagian atas. Do. Do. Nah. Bukan dal yang ditebalkan, tapi bo. Lidah, kanan atau kiri, tempelkan ke geraham bagian atas. Bo. Wala yahuddu. Ditasdid. Kemudian ala. Ala. Nam. Bukan ya, huruf ala to, pakai to, ala to, bukan ta tapi to, a to, a to, amil. Kemudian ada huruf alif lam di situ yang biasanya terkadang timbul nam kol-kola, seperti orang membaca alhamdulillah ale. Maka supaya tidak terjadi kol-kola, maka ujung lidah digeserkan sebelah kanan atau sebelah kiri, al, bukan tengah, al. Lidah letakkan ke langit-langit bagian atas, sebelah kiri atau sebelah kanan, supaya tidak timbul ta'amul, mul, jangan ta'amul, ya. Ta'amul mis, huruf sin juga huruf hamas, sedikit keluar anginnya. Miskin, nun juga huruf tawasud, sehingga nam tidak langsung mati, tidak pula mengalir begitu saja, tapi sedikit mengalirnya. Miskin dengan senyuman di akhirnya. Taib. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Taib. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Taib. Silakan Nam Faisal untuk mencobanya. Taip. Ainnya sedikit ditekan. Ta'amul. Ta'amul. Miskin. Ta'amul. Ala ta'amil miskin. Taip. Ainnya ditekan saya. Jazakallah khairan. Mil. Taib, ahsantum. Pak Wawan, silakan. Taib. Ayat yang berikutnya huruf fa kembali. Fawailul lil musallin. Taib. Fawailun lil musallin. Sama dengan tadi huruf fa, nam, gigi seri di bagian atas ditempelkan ke bibir bagian bawah, bagian dalamnya, bibir bawah bagian dalam. Fawailul, kemudian tanwin ketemu lam, masuk ke dalam, idgham, fawailul lil. Fawailul lil. Kemudian musok, mu tipis, soh tebal, mu mu dimonjongkan, sonya so tanpa dimonjongkan, musol, muso, musol, musollin. Taib. Fawailun lil musollin. Taib. Fawailun lil musollin. Taib. Tolong untuk mencobanya. Mukhlis untuk mencoba, tafadhol. Taib. Kemudian fawailul ditekan, fawai, fawai. Taib. Huruf iya. Fawailul lil musallin. Ada tasdid di lil. Ulangi kembali. Taib. Ayat yang berikutnya, alladzina hum ansolatihim sahun. Taib. Alladzina hum ansolatihim sahun. Taib. Alladzi seperti biasa huruf za lidahnya sedikit dikeluarkan, alladzi, alladzina hum mim mati ketemu ain, maka idhar syafawi, kemudian mengalir begitu saja. Naam, mengalir tidak begitu saja. Alladzina hum Kemudian nun mati ketemu huruf so, itu ikhfa, huruf ikhfa safa, dengan berdengung. Namun dengungannya naam sesuai dengan huruf nun setelah huruf nun, itu huruf so. Sudah so huruf tebal, so, sehingga langsung masuk huruf so. Kalau setelah nun mati ketemu huruf tipis, maka dia bersiap-siap untuk mengucapkan huruf tipis tersebut. Kalau tebal, dia siap-siap untuk memasuk huruf tebal tersebut. So, nam. Kalau tipis, nam dan yang lainnya. Tep. Kemudian so, solatihim mim mati ketemu sa juga sama, malah begitu saja. Sahun, hun di sini ha ada waruf waw, nam ha suk doma maka dimonyongkan. Kemudian di akhirnya ada nun huruf tawasud. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Kemudian kasih haknya nun, ditampakkan nu ha sahun dengan senyuman di akhirnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Nam. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaqub untuk mencoba, silakan. Coba samar-samar dengan berdengung. Ahsantum. Baik, berikutnya Ihsan. Ahsantum. Alladzina hum yura'un. Naam. Alladzina hum yura'un. Naam. Kemudian di sini ada za seperti tadi, gigi lidah menempel dengan ujung gigi seri. Kemudian dikeluarkan sedikit alladzina, nam. Dan seperti biasa huruf alif lam tidak boleh dikol-kola. Al jangan, tapi al dimiringkan sedikit. Alladzina hum mim mati ketemu huruf ya juga malu begitu saja. Hum yura di sini ada huruf nam mad wajib dibaca 5 atau 6 harokat. Naam. Yura'un dengan 4 ketukan ya. Baik. Kemudian un di sini huruf waw maka dimonyongkan, kemudian huruf nun tawasud, kemudian dengan disenyumkan. Yura'un. Baik. Alladzina hum yura'un. Naam. Alladzina hum yura'un. Abdul Ghani, silakan untuk mencobanya. Baik. Abu Hasan, silakan tafadhal. Baik. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. InsyaAllah sama dengan yang lainnya penjelasannya. Tafadhal Abu Jabbar untuk mencobanya. Nah, akhirnya Mito, silakan. Nah, barakallahu fikum. Ikhwati fillah, kita coba mengambil beberapa faedah yang terdapat di dalam surat ini. Yaqulu ta'ala, qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yaqulu ta'ala dza man liman taraka huquqahu wa huquq 'ibadihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mencela orang-orang yang meninggalkan hak-hak Allah Ta'ala dan juga meninggalkan hak-hak hamba. di mana Allah menyatakan ara'aitallazi yukadzibu biddin. Nah, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, dan juga tentunya juga berlaku untuk umatnya Nabi Muhammad, tidakkah kalian melihat? Nah, allazi yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan ad-din. Ad-din bisa bermakna agama, bisa bermakna yaumil qiyamah. Maliki yaumiddin, Allah adalah raja pada hari kiamat. Ad-din bermakna hari kiamat, hari kebangkitan. Namun juga ad-din bermakna agama. Nah, bermakna agama. Inna ad-dina indallah, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Di sini maknanya disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Su'di rahimahullah taala, apakah kamu tidak melihat bagaimana pendapatmu tentang orang-orang? Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang mendustakan agama atau orang-orang yang mendustakan yaumul qiyamah, ai bil ba'tsi, mendustakan adanya hari kebangkitan, wal jaza, dan mendustakan adanya hari pembalasan? Apa iya sih tuang-tuang buang kami nanti akan dibangkitkan? Bagaimana dari nenek moyang kami, dia enggak percaya adanya hari pembalasan. Fala yu'minu bima ja'at bihir rusul, sehingga dia tidak, maka dia tidak beriman, tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Tidak percaya dengan Al-Qur'an, tidak percaya dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa akibatnya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang mendustakan hari kiamat adalah orang-orang yang dia, naam, yad'ul yatim. Dia mendorong, bersikap kasar, menghardik anak-anak yatim. Ay, artinya dia mendorongnya dengan keras, dan kuat, dan tidak sayang kepada anak-anak yatim. Kenapa enggak sayang? Karena kerasnya hatinya. Walianahu la yarju sawaban wala yakhsha iqaban. Kenapa dia bersikap dengan demikian itu? Karena tidak mengharapkan pahala, dan juga tidak takut, tidak mengharap pahala dari sisi Allah, dan tidak takut kepada Allah. Orang kalau beramal enggak ada rasa takut dan tidak ada rasa harap, seenaknya. Yang Rasul menyatakan, barang siapa yang berbuat baik atau mencintai anak yatim, berbuat baik dengan anak yatim, maka posisinya nanti di akhirat dengan aku begini, kata Rasulullah, memberikan isyarat dengan jarinya akan berdampingan dengan Rasulullah. Orang-orang yang berbuat baik dengan anak yatim, ini orang malah kasar dengan anak yatim, menghardiknya, mendorongnya dengan keras. Kena enggak ada rasa takut nanti dihisap oleh Allah pada hari kiamat. Kena enggak beriman, seenaknya dia bersikap. Anak yatim adalah seorang anak-anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dalam keadaan dia belum baligh, yang butuh kasih sayang, yang dia sedih, butuh penawar bagi hatinya yang sedih, seharusnya disayangi. Ternyata ketika anak yatim datang kepadanya, minta bantuan, minta pertolongan, didorongnya, sah pulang. Ini orang-orang yang memiliki hati yang keras. Beriman enggak sih kamu dengan adanya yaumul qiyamah, hari kebangkitan, hari pembalasan? Kok bisa bersikap yang demikian itu? Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad? Tidakkah kamu melihat tentang orang-orang yang mendustakan agama, yang mendustakan hari, mendustakan yaumul qiyamah, hari kebangkitan? Dia menghardik anak yatim. Wala yahuddu ghayruhu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu, dan dia tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Wa min babi aula annahu binafsihi la yut'imu miskin. Jangankan dia menyuruh orang lain, ini jelas menunjukkan bahwasanya dia sendiri tidak memberi makan orang miskin. Dia sendiri tidak memberi makan orang miskin, apalagi nyuruh orang lain. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ai al-multazimuna liqamati sholah, yang dia terbiasa sholat, biasa sholat, bahkan terkadang sholat jamaah. Walakinnahum, akan tetapi mereka, an sholatim sahun, lalai dari sholat mereka. Maksudnya lalai itu apa? Mudayyi'una laha, menyia-nyiakan sholat. Maksudnya menyia-nyiakan, tarikuna liwaktiha, dia mengundur-undur waktu sholat, sampai sholat asar, sampai menjelang akhir mau maghrib baru sholat. Termasuk orang yang menyia-nyiakan sholat, orang yang tidak sholat berjamaah di masjid, ini termasuk orang yang menyia-nyiakan sholat. termasuk menyia-nyiakan sholat orang yang tidak melaksanakan rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, nah, sunnah-sunnah sholat, sehingga sholatnya seperti ayam mematuk makanan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Nun. Allah Akbar. Sami Allah. Allah. Jamaknya terpontal-pontal mengejarnya. Tapi semangat. Apalagi sholat taraweh yang sampai 21 dua rakaat atau lebih, cepatnya minta ampun. Nah, ini termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Nah, kita dapati mereka bangga, bahkan disorot sehingga viral di media massa dengan sholatnya yang cepat. Luar biasa di Jawa Timur. Demikianlah, haula wala quwata illa billah. Mudayyi'una laha, menyia-nyiakan sholat. Nah, orang-orang munafik, idza qamu ila shalah, apabila mereka mendekatkan salat, qamu kusala, berdirinya itu dalam keadaan malas. Wa yadhkurunallaha katsiran, dan tidak banyak beringat Allah, banyaknya melamun dan yang lainnya. Maka qulat billah, maka celaka orang-orang yang mereka menyia-nyiakan salat, yang mengakhir-akhirkan waktunya. Dan tidak menyempurnakan rukun-rukunnya. Wa hadza li adami ihtimamihim bi amrillahi haitsu dayya'u shalah, dan ini menunjukkan dia tidak perhatian terhadap perintah Allah. Di mana dia menyia-nyiakan salat allati ya ahammut ta'at wa afdalul qurbat, yang mana salat merupakan amalan ketaatan yang paling penting dan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdal. Salat ini luar biasa. Jangan sampai malas-malasan, jangan sampai menunda. Wasawanissalah, dia melalaikan, lalai dari salat. Nah, terkadang enggak salat, terkadang tidak. Nah, diakhirkan waktunya. Kalaupun salat dalam keadaan malas, rukuknya cepat, sujudnya cepat, semuanya cepat. Ini termasuk. Walladzi yastahiqqu shahibuhu azam walaum, yang pantas pelakunya dicela oleh Allah Azza wa Jalla, dicela oleh Allah Ta'ala. Salat apa seperti itu, main-main, tidak perhatian dengan perintah Allah. Nah, kalaupun dia mengerjakan dalam keadaan malas, cepat, ingin cepat selesai, tidak ada tumaknina, tidak, dan yang lainnya. Wa amma sahwu fis shalah, adapun orang yang lupa dalam salat, beda ya, sahwu'an, melalaikan dari sholat dengan sahwu'fi, lupa dalam sholat, fahadha yaqa'u min kulli ahad, maka hal ini terjadi pada setiap orang. Hatta minan nabi, sampai-sampai nabi juga pernah sholat dan kemudian lupa, sholat zuhur 2 rakaat, ditegur oleh sahabat, bukan ditegur, ditanya, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah ada wahyu yang baru turun? Tidak. Kenapa? Kok sholat zuhur cuma 2? Oh iya, maka Rasulullah sholat sahwi, sholat karena lupa, disempurnakan, kemudian sujud sahwi, tambah 2 rakaat, kemudian sujud sahwi 2 kali sujud. Walihada, dan ini tidak termasuk orang menaikkan sholat, karena kadang-kadang lupa, berbeda dengan orang yang dia sahwi, dia lalai an sholat, dari sholat. Subuh sholat, maghrib sholat, zuhur tidak, asar tidak. Ini juga termasuk. Jelas ini lebih celaka lagi ini yang demikian. Yang sholat 5 waktu saja, kalau lalai, tidak melaksanakan dukun-dukunnya, tumak nina, ini diancam celaka. Neraka wail, atau kecelakaan. Apalagi yang tidak sholat, sholatnya cuma kadang-kadang. Ini hati-hati. Walihada wasafallahu wa ha'ulai bin riya, oleh sebab itu Allah mensifati mereka, mereka adalah orang-orang yang riya. Walkusbatu adamu rahmah, orang-orang yang hatinya keras dan tidak punya rasa kasih sayang. Ini bahaya kalau orang tidak melakukan sholat 5 waktu, hatinya keras, sehingga tega dengan anak-anak yatim, dengan orang-orang miskin, tidak peduli dia. Maka kita anjurkan kaum muslimin untuk sholat 5 waktu, biar hatinya lembut dan tidak termasuk orang yang riya. Allah berfirman, alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya, ay ya'maluna al-a'mal li ajali ri'an nas, yang mereka beramal untuk dilihat manusia biar dipuji, ditunjukkan amal solehnya, supaya dilihat orang. Wa wayamna'unal ma'un, yang dia enggan memberi pertolongan dengan barang-barang yang berguna. Ay artinya yamna'una ita'u syai', enggak mau memberi sesuatu na'am kepada orang yang membutuhkan. Alladzi la yadurru ita'uhu, la yadurru ita'uhu ala wajhil 'ariyah, yang sebenarnya kalau dia kasih pinjam atau dia kasihkan gitu aja enggak membahayakan dirinya, baik dia pinjamkan ataupun dia hibahkan. Nah, barang-barang yang nam kecil harganya, kal ina seperti bejana, ember, gayung, wadalun, ember, walfas, dan juga apa namanya kampak, palu, gergaji, parang. Pak pinjam pak, enggak mau saya. Pelit. Padahal dipinjamkan enggak akan bikin dia miskin, enggak. Tapi dia enggak mau minjamkan. Walau dzalika, dan semisal yang demikian itu, mimma jarat al-ada, nah, sebagai yang padahal dalam adat kebiasaan manusia itu dia pinjamkan, dia berikan, nah, sebagai rasa nam ada rasa kasih sayang kepada orang yang membutuhkannya. Fahaulai li syiddati hirsihim yamna'un al-ma'un, mereka ini adalah orang-orang yang sangat semangatnya terhadap harta, cinta kepada harta. Nah, kemudian malas, enggak mau dia menolong orang lain, enggak mau dia pinjamkan barang-barang yang penting tadi yang harganya murah, enggak mau dipinjamkan kepada orang lain. Fa kaifa bima huwa aktsar minhu, bagaimana kalau harganya lebih banyak lagi dan lebih mahal lagi harganya? Parang aja enggak boleh pinjam, cangkul aja enggak boleh, kelenteng aja enggak boleh, ember aja enggak boleh, apalagi pinjam mobil, apalagi pinjam motornya, enggak boleh dia, pelit. Ini celaka orang yang seperti ini. Berarti enggak punya rasa kasih sayang, nam keras hatinya. Sehingga dengan ayah anak yatim juga kaku, kasar, dengan orang-orang miskin yang butuh pinjam ini dan pinjam itu enggak boleh. Ini orang-orang yang salatnya lalai. Naam. Wa fi hadhihi surah, maka dalam surat ini al-hassu ala ikram al-yatim, terdapat anjuran untuk memuliakan orang anak-anak yatim. Naam wal masakin, anjuran untuk menghormati orang-orang miskin. Ketika dia butuh dipinjami, kalau butuh, kalau perlu dikasih. Nah, wa tahdid ala dzalik, perhatian terhadap demikian itu. Wa mura'at as-shalah, dan terdapat anjuran untuk memperhatikan salat. Wal muhafazati 'alaiha, dan anjuran untuk menjaga salat. Wal ikhlas fiha, dan anjuran untuk ikhlas di dalam salat. Fi jamil a'mal, bahkan ikhlas dalam seluruh amalan. Walhasu ala fi'lil ma'ruf, dan terdapat anjuran untuk mengerjakan berbagai macam amal-amal kebaikan. Bila umur al-khafifah. Ahnam. Untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Nam. Pada barang-barang, pada perkara-perkara yang ringan. Ta'ariyah, seperti meminjamkan. Al-ina bejana, wadal, dan juga ember. Wal-kitab, minjamkan kitab. Pena dan yang lainnya, orang pinjam ya pinjamilah, jangan pelit. Wanamulinalika, dan semisal yang demikian itu, jangan sampai kita celaka gara-gara orang minjam sesuatu yang ringan yang enggak berharga kita enggan, maka ini dianggap diponis celaka neraka wail wal iyadzubillah. Karena Allah zamma man lam yaf'al dzalik, karena sungguhnya Allah mencela orang yang melakukan perbuatan yang demikian itu, yaitu menghabi anak yatim, kemudian pelit, tidak mau meminjamkan barang-barang yang berguna kepada orang yang membutuhkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab, dan hanya Allah yang tahu tentang permasalahan ini yang sebenarnya. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah, nam rob alam semesta. Kita berhenti dengan cepat karena waktunya sudah lewat. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.